إليك أتيت يا ربي وظهري حامل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. وقال رضي الله عنه: إلى متى أفكر وانصف من نفسك وانتبه، والدار الآخرة هي الباقية، ولا نحن باقيين في الدنيا إلا للموت، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تبلغ بالقليل من القليل، وهيئ الزاد السفر الطويل. وين الزاد الذي معنا؟ بغينا إقبال وصدق مع الله في جميع معاملتنا وعباداتنا. ما لنا لا نراقب مولانا. كان بعضهم له تلامذة، وكان يقدم أحدهم، وكان في نفوس البقية شيء من ذلك. وقالوا للشيخ: لما تقدم هذا علينا؟ فقال لهم: السر فيه. وعطى كل واحد طير، وقالوا: اذبحه ولا تخلي احدا يراك حين ذبحه. وفراحوا، وكل واحد جاء وطير مذبوح، الا هذا الذي يقدمه جاء وطير حي. وقال له في ذلك، وقال للشيخ: انك قلت لي اذبحه ولا يراك احد، وانا كلما خلوت واذا ربي يرانا، فلم اقدر على ذبحه. اين المراقبه لله؟ الإنسان إذا با يعصي يراقب الله. ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى، ظلمت وظلم نفسي من أقبح الظلم. وبعد أن ذكر ما ذكر قال: ومن بعده إما مصير إلى لضاء أو الجنة العلياء، وجد بلا عدم، حياة بلا موت، نعيم بلا شقاء، وملك بلا عزل، شباب بلا هرم. شوفوهم ملوك حقيقة، أهل الأعمال الصالحة، ما هم ملوك الدنيا ساعة وعزلوه، ولا هرم ولا غم ولا هم. حد يسيب هذه الخيرات على شيء فينا عقل؟ ما معنى عقول؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كلا بل يحبون العاجلة. وكم حق الله لنا أحوال في الكتاب العزيز. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. سيدنا الجنيد له 360 ركعة في حانوته، ما شغلتهم الدنيا يمشون في الأسباب، ولا شغلتهم عن رب الأرباب. سيدنا علي زين العابدين له 1000 ركعة، سنة الباقي 500 ركعة. سنة المحضار يأتي بألف من يا لطيف في نفس، وخادمه 500. وأنتم كل عمل بر لا تتركونه، إن الله خبأ 3 في 3: رضاه في طاعته، وسخطه في معصيته، وولايته في عباده. أوقف الله بعض الدعاء الطائعين بين يديه وقال له: أتدري بما غفرت لك؟ فقال: غفرت لك بسبب واحد تأثر بمراد غفرت لك بسبب واحد تأثر بمراد مذاكرتك وبكى وتاب، فأدخلتك في بركته. والطالح يدخل في بركة الصالح. الله يجعلنا ممن يتذكر ويعتبر. ويكفينا القرآن، لكن ما درينا بالقرآن ولا وعيناه. الله الله في القرآن، اعتنوا به، طريقة أهلكم ولد بتريم، وحفظ القرآن العظيم. كانوا يتلذذون بقراءة القرآن ويتضرعون إلى الله ويبكون، والمولى يفرح بعبده إذا أقبل عليه وتضرع وصدق. الله ينظر إلينا، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. أمور كتاب telah kita gunakan untuk banyak maksiat kepada Allah. Bermacam-macam bala yang menimpa agama kita dan batin kita telah sampai kepada kita. Sesungguhnya alam arwah itu adalah lebih bagus daripada alam jasad, lebih luhur, dan itu bukan menjadi satu hal yang rahasia bagi orang yang mempunyai ilmu. maka apa yang telah kamu habiskan umurnya kamu hanya sekedar berusaha untuk memakmurkan jasad kamu dan bentuk zahir kamu. Yang kamu cari bagaimana makanan yang berprotein, yang bergizi untuk jasad kamu, tapi untuk roh kamu enggak. Pakaian kamu yang paling rapi untuk menutupi jasad kamu, untuk hati kamu enggak. Padahal alam arwah itu lebih nikmat daripada alam jasad. Sampai kapan kita ini hanya sekedar untuk jasad aja usahanya kita? Berfikirlah dan sadarlah kamu. Berhati-hatilah. Tempat akhirat itu adalah tempat yang kekal. Kita ini di atas dunia tinggal menunggu kapan matinya kita. Enggak lebih dari itu. Karena itu berbekarlah untuk akhirat kamu dengan meningkatkan takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekarlah kamu karena sebaik-baik bekalnya kamu adalah bertakwa kepada Allah. Taballagh bil galili min al galili. Wahai izad safar tawili. Kamu harus berbekal dalam umur kamu di atas dunia. Itu pun bekal kamu bukan banyak. Kalau seluruh umur kamu untuk ibadah. Kenapa? Perjalanan kamu itu jauh menuju ke akhirat. Berangkat haji cuma 40 hari. Kadang-kadang nyelengi uang sampai 10 tahun baru bisa. Hanya 40 hari. Berangkat ke akhirat berapa ribu tahun. Cuma umurnya kamu 60 tahun, 70 tahun. Itu pun dipotong dengan usia balig. Dipotong waktu tidur. Dipotong waktu makan. Dipotong waktu buang hajat. Dipotong waktu bekerja. Tinggal berapa tahun. Persiapan kamu untuk akhirat yang begitu jauh perjalanannya dan lama. Mana bekalnya kita ini, mana? Karena itu jadilah orang yang maju. Orang yang jujur dalam muamalahnya dan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasan kamu? Tidak kamu memperhatikan ajaran Tuhan kamu. Diceritakan ada seorang guru mempunyai murid yang banyak. Cuma lebih tampak cintanya kepada salah satu di antara mereka. Akhirnya murid yang lainnya iri hati memprotes, guru, kenapa si fulan aja, kita kan juga murid Anda. Kata guru, ada sirnya itu anak. Akhirnya guru ingin membuktikan semua anak tadi itu diberi seekor ayam dan diperintahkan untuk menyembelih di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Semua berhasil menyembelih. Cuma satu anak tadi itu datang ayahnya si hidup. Ketika ditanya, kenapa enggak kamu sembelih seperti teman-teman kamu? Kata dia, guru berpesan disembelih di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Dan aku merasa Allah melihat aku ada di mana-mana. Dimanapun aku berada, Allah melihat aku. Kata guru, inilah yang mengungguli kamu semuanya. Mana itu? Merasa diri kita ini selalu dilihat oleh Allah pada diri kita mana? Kita berani bermaksiat karena kita merasa sembunyi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jika kamu maksiat, tidakkah kamu takut bahwa Allah itu menyaksikan perbuatan maksiat kamu? Minimal malu jadi hamba Allah kok maksiat kepada Tuhannya. Kamu telah menzalimi diri kamu. Dan sejelek-jelek kedzaliman adalah mendzalimi diri sendiri. Kalau ada orang memukul kuda, itu memang jelek. Tapi kalau memukul dirinya sendiri, itu bodoh namanya, tambah jelek. Kamu itu mendzalimi diri kamu sendiri dengan kamu aja dia bermaksiat. Kenapa? Berarti kamu sudah siap diri kamu disiksa oleh Allah. Memaksa diri kamu untuk disiksa. Tangan kamu aja merasa kesakitan dengan api dunia, apalagi tubuh kamu dengan api neraka nantinya. Ketahuilah bahwa dari kehidupan dunia ini, wamin ba'dihi imma masirun ila al-adha awil jannatil aliyya wujdin bila udmi. Hayatun bila mautin, na'imun bila syaga, wa mulkun bila adlin, syababun bila hurmi. Ketahuilah bahwa setelah kehidupan dunia ini, kejadian yang manusia, ya ke neraka atau ke surga. Surga di situ, kenikmatan, kemuliaan yang selama-lamanya tidak mungkin akan binasa. Kehidupan di sana, ya di neraka atau di surga, tanpa ada kematian. Kenikmatan tanpa ada celaka. Kemuliaan, kedudukan yang tidak pernah dilengserkan. Selalu dalam keadaan muda yang tidak pernah menjadi tua. Itu yang pada hakikatnya menjadi raja orang yang mulia dengan sebenarnya. Mereka orang yang banyak beramal soleh, itulah yang akan mempunyai kedudukan yang tinggi nantinya. Kalau raja-raja dunia ini hanya sementara, kadang-kadang bisa dilengserkan, dijatuhkan. Belum lagi dia akan menjadi tua, akan menjadi sumpek, akan menjadi bingung. Masihkah ada orang yang masih menyia-nyiakan kebaikannya, kebaikan ini semuanya? Surga gak dipikir lagi dah. Kenikmatan yang begitu berlimpah gak dicari lagi. Mana akalnya kamu? Tahukah yang menghilangkan akal kamu sehingga kamu lupa daratan, tergila-gila dengan urusan dunia? Itu karena kamu cinta al-ajilah, cinta dunia. Inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajilah tawadaruna wara'ahum yawman saqila. Mereka cinta dunia dan mereka meninggalkan urusan di belakang mereka. Hari yang sangat besar, sangat dahsyat. Tanggung jawab yang luar biasa dibuat main-main. Pengadilan Allah diremehkan. Neraka Allah tidak pernah takut sedikit pun. Maka orang itu pasti akan menyesal nantinya. Berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifatkan dalam Al-Quran tentang kejadian hari kiamat. Wujuhun yawma'idin khashi'ah. Amilatun nasibah. Ada beberapa wajah orang nanti dalam keadaan takut. Dalam keadaan payah. Kenapa? Hisabnya berat. Tanggung jawabnya berat. Bercucuran keringat sampai kadang-kadang menutupi dirinya sendiri. Tenggelam dalam keringatnya. Begitu hebatnya itu kejadian. Jangan diremehkan. Pasti itu terjadi pada diri kamu. Kita lihat bagaimana orang-orang dulu. Dia enggak mau menyia-nyiakan waktunya di atas dunia. Imam Junaid al-Bustami, dia punya toko ada di pasar. Masuk toko, bukan langsung bekerja, sholat 300 rakaat dulu di situ. Pekerjaannya tidak mengurangi ibadahnya kita, dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memang bekerja seperti kita bekerja. Tapi pekerjaannya tidak mengganggu hubungan dia dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sina Ali Zainal Abidin, 1000 rakaat setiap harinya. Sina Muhammad Al-Baqir, 500 rakaat setiap harinya. Imam Muhdhar, setiap nafasnya, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, 1000 kali. Pelayannya, 500 kali pelayannya. Wente. Kadang-kadang la ilaha illallah 10 kali setiap hari enggak. Kamu tinggalkan semua amal kebaikan itu dengan keseluruhannya. Padahal Nabi menyatakan Allah itu menyimpan 3 hal pada 3 perbuatan. Allah menyimpan ridhonya pada perbuatan ibadah kepadanya. Allah menyimpan murkanya pada perbuatan maksiat kepadanya. Allah menyimpan kewaliannya pada hamba-hambanya yang beriman. Diceritakan ada beberapa orang yang taat dia ahli dakwah. Ceritakan nanti di hari kiamat akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya, "Tahukah kamu kenapa kamu diampuni dosanya?" Dia menyatakan, "Enggak. Itu karena ada satu di antara yang mendengarkan nasihat kamu, dia menjadi sadar, tobat dari perbuatannya yang tidak benar. Dia menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berkatnya dia bukan karena kamu, tapi karena yang mendengarkan dari itu berkatnya dia. Kamu akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kamu oleh Allah." Kadang-kadang ternyata yang dengarkan lebih baik hatinya daripada yang berbicara. Akhirnya yang nasihat dapat barokahnya orang yang dinasihati. Karena itu kalau ente nasihat, belum tentu dia lebih baik daripada orang yang kamu nasihati. Orang yang salah kamu nasihati, dia tobat. Dia ibadahnya kadang-kadang lebih giat daripada ibadahnya yang nasihati. Kemudian beliau menyatakan cukup kita semuanya dengan Al-Quran. Kita kadang-kadang bisa membaca tapi kita tidak meresapi isinya Al-Quran. Perhatikan Al-Quran dengan baik-baik. Khususnya anak-anak kamu. Perintahkan untuk menghampalkan Al-Quran. Sifatnya, salafnya kita itu, kalau ente baca sejarahnya, dilahirkan di kota Tarim, apal Quran, umur sekian, semuanya apal Quran. Dan mereka menjadi orang yang menikmati dalam baca Al-Quran. Kalau udah baca Quran sambil tetesan air mata, menangis, gitu. Nah, karena itu, kalau kita gagal sekarang nggak bisa menjadi orang yang apal Quran, program kena untuk anak-anak kamu untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Jangan kebodohan ini kita wariskan kepada anak kita. Jangan kita yang gagal ini kemudian punya anak yang gagal. Apa yang akan kita andalkan nantinya kalau kita wafat dalam alam kubur? Karena itu kita harus adakan satu perubahan sekarang. Ya, yes. Cukup kita sampai di sini. Anak kita tidak boleh seperti kita. Anak kita harus lebih bagus. Bukan urusan dunianya, tapi urusan akhlaknya, urusan ibadahnya, urusan ilmunya. Bukan urusan dunianya. Lihat orang-orang dulu, Masya Allah. Mati abahnya, anaknya yang gantikan. Abahnya mengajar, anaknya mengajar. Abahnya baca kitab, anaknya baca kitab. Abahnya wali, anaknya wali. Abahnya alim, anaknya alim. Sekarang, abahnya baca kitab, anaknya bahasa Inggris. Abahnya mengerti ilmu agama, anaknya enggak tahu apa-apa. Atau baca Quran, beletot-beletot. Terus kita pertahankan, anak kita jadi apa nanti? Jangan-jangan enggak tahu apa-apa kita nanti. Nah, cukup kita aja. Kita robah. Anak kita jadikan kembali seperti semula. Mereka paham ilmu agama, mereka mengerti semuanya. Itu yang paling penting. Nah, mudah-mudahan insya Allah, kalamnya Habib ini akan bisa membuat kesadaran bagi kita. Bahwa kemuliaan bukan seperti yang kamu pada diri kamu sekarang ini. Tapi kemuliaan itu yang seperti ada pada salafnya kamu. Ilim, ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. من تلا كتابا منيرا النبي عليك صلاة الله يا خير مهتد وهاد بنور الله في الشرق والغرب منك صلاة الله يا خير من دعا إلى الله بعد الرزق بالصبر والكظب. عليك صلاة الله يا سيد السرى إلى الله حتى مر بسبع والحجب. وقام بقى أدنى فلهيك رفعتان ومجدا السماء حتى أنعف على شهب. عليك سلام الله ما سار مخلص إليك يقول الله والمصطفى حسبي. عليك سلام الله ما أسحر الصبا فحرك وحال المحبين للقرب. عليك سلام الله ما بارك شرى وما وجدت الأطيار في عذب القضب. عليك سلام الله ما حرك الحدى قلوبا إلى مولاك بالشوق والحب. عليك سلام الله عدد نبات سوار رمال وعاد بل قصر في حالة التكبير. عليك سلام الله أنت ملاذنا لدى اليسر والإعسر والسهل والصعب. عليك سلام الله أنت حبيبنا وسيدنا والذخر يا خير ما نبي. عليك سلام الله أنت إمامنا ومسموعنا والكنز والغوث في الخطب. وصلى عليك الله دأبا وسرمدا وسلم يا مختار والآل والصحب والحمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على صلاتنا الى اسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى جمال ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل على صلاتنا الى اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى جمال ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل على صلاتنا الى اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا وضربات لنا بديننا مع الكتب والتا وذكر رب وفقنا وفقكم لما تصدق قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واقل الخيار علما تحظى بالخير نبقى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا وصلاة الله توسى المصطفى من إلى الحق تعالى والوفاء بكتاب دين الناس وعلى الأعلام رام الشرفاء وعلى كل المطابح الورق. اللهم لنا بأولاك واجعلنا ممن يصالح برضاك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن خلق خلق وعصف وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل الجمل